Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Ahkam Asy-Syitaa' fi Sunnah Al-Mutahharah, berkenaan dengan beberapa kosakata yang kita lewati di halaman 103, mihtof artinya mantel, pakaian luar untuk ketika dingin. Kemudian halaman 104, al-multahif wa al-mutawasyih. Mutawasyih artinya juga sama, memakai pakaian gitu saja. Kemudian pada setelahnya al-qoba, cuma di Munawir dikatakan jenis pakaian luar. Ya, kemudian tadi di antara alasan dilarangnya sholat dan di depannya ada api, tasabuh dengan orang Yahudi, kemudian tasabuh dengan orang Majusi, dan mengambil pelajaran dari larangan sholat di dua waktu, saat matahari tenggelam dan saat matahari terbit. Meskipun orang yang tidak punya maksud untuk menyerupai orang musyrik dengan beribadah pada saat itu, dan larangan maka sholat sunnah mutlak saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam itu terlarang meskipun tidak ada maksud, dengan ilah tasabuh. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya terlarangnya tasabuh itu tidak mempersyaratkan niat untuk tasabuh, niat untuk menyerupai. Ya, tidak disyaratkan niat untuk menyerupai untuk terlarangnya tasabuh. Dalilnya Nabi melarang untuk sholat saat matahari tenggelam, saat matahari terbit, ya, meskipun orang yang sholat tersebut tidak punya keinginan untuk menyerupai, wah ini orang-orang musyrik pada sholat, saya tak sholat, meskipun tidak ada niat semacam itu, maka tidak disyaratkan niat tasabuh untuk terlarang niat tasabuh. Ini pelajaran penting dari hal ini. Kemudian kita lanjutkan qalan musannif hafizallahu taala qultu waqad yastadilu al ba'du, sebagian orang mendalili bolehnya salat di depan api, ala jawaz bolehnya salat di depan api dengan judul bab Bukhari dalam sahihnya. Ada bab orang yang salat waqudamahu dan di depannya terdapat tanur, tungku atau api atau sesuatu yang disembah, fa'arada bihillah, lalu dia sholat dan dia bermaksud dengannya untuk menyembah Allah. Semua'alaq tahtau hadis Anas, kemudian Bukhari mendatangkan hadis mu'alaq, kemudian alaqa Bukhari mendatangkan hadis mu'alaq yaitu hadis Anas. Qal, Anas mengatakan, Nabi SAW mengatakan saat sholat gerhana dinampakkan kepadaku neraka saat aku sholat, demikian sebagaimana ditampakkan pada Nabi surga ketika itu saat Nabi sholat gerhana. Maka ini Nabi sholat di depan api, apinya api neraka saat sholat gerhana. Maka jawaban untuk ala hada untuk hal ini min wujuhin, ada beberapa sisi jawaban. Pertama adalah kebayanah bedanya dalil dengan perkara yang mau didalili. Al-Isma'ili mengatakan tidak ada laisa ma'allahu nabiyahu minan nar, tidaklah neraka yang Allah nampakkan pada nabinya seperti api yang disembah di kaumin oleh sekelompok orang, kemudian orang ada orang yang sholat menghadap ke arahnya. Walahukmu ma'uriyah liikhbirahum, dan tidaklah sama hukum neraka yang diperlihatkan kepada Nabi supaya Nabi bercerita pada umatnya tentang isi neraka kahuk miman, seperti hukum orang yang diletakkan sesuatu di depannya atau dia melihat sesuatu. Qa'iman maudu'an, tegak berdiri diletakkan di situ, lalu dia jadikan amamahu, depannya tersebut sebagai tempat sholatnya atau kiblat sholatnya. Ibn Tin mengatakan tidak ada hujah fihi dalam hadis ini untuk membolehkan apa yang ada tarjamah, apa yang ada dalam judul bab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut, sholat menghadap api dalam hal neraka, muhtaran dalam keadaan tidak dipaksa. Wa inna ma'urdu alihi, namun ditunjukkanlah neraka kepada Nabi karena satu maksud yang Allah inginkan, yaitu tambihul ibad, supaya Nabi mengingatkan hamba-hambanya tentang bahaya neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dua teks ini, perkataan Ibnu Tin dan Al-Isma'ili. Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah dua-duanya. Maka Isma'ili dan Ibnu Tin mengatakan tidak tepat itu jadikan dalil. Kalau Bukhari nampaknya belum membolehkan. Belum nampaknya membolehkan bab orang yang sholat, yaitu bab bolehnya orang yang sholat. Nah, kemudian dibantah oleh Al-Isma'ili dan Ibnu Tin. Bantahan Al-Isma'ili dan Ibnu Tin kemudian dibantah oleh Ibnu Hajar. Beliau katakan waktu uqibah dan dibantah dua perkataan di atas, bahasanya al-ikhtiar ya, tidak terpaksa ataukah terpaksa, fidalika dalam hal tersebut sama bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak akan mendiamkan kebatilan. Padahal maka ini bisa jadi dalil ala anna mislahu jahiz, bahasanya semisal Nabi sholat di depan api satu hal yang boleh. Ya, kemudian penulis buku ini membantah Ibnu Hajar. Ya, maka Bukhari nampaknya membolehkan, dibantah oleh dua ulama. Ya, kemudian dua perkataan ulama ini dibantah oleh Ibnu Hajar, dan perkataan Ibnu Hajar dibantah oleh penulis Ahkam Syita'. Wa hadza muta'aqqabun, dan perkataan Ibnu Hajar itu terbantah bi asyah dengan beberapa poin. Poin yang pertama, anna mislahu jaizun min mislihi fi mislihi. Bahasanya semisal Nabi itu boleh untuk orang yang semisal Nabi dalam kasus semisal Nabi. Lam mutlaqah, tidak boleh secara mutlak. Karena api yang diperlihatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk sesuatu dari alam gaib, dan ini di luar bahasan, dan tidaklah terlihat pada setiap orang di belakang Nabi sebagai bentuk mujizat dari Allah Ta'ala untuk sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bantahan ini dikuatkan dengan poin selanjutnya, setiap orang yang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kita katakan dia sholat menghadap api. Bainama, lain halnya laukan latin nar, sebagai seandainya api itu terlihat jelas, lakilah hada, misalnya kita katakan hal ini tamaman, sempurna. Bisa akan kita katakan makmum jika sholat menghadap api. Faftaraqa al-hukmani, maka dua hukum di atas berbeda. Al-Aini al-Hanabi di Umdatul Qari membantah Ibnu Hajar dengan mengatakan la nusallimu taswiyah, kami tidak menerima anggapan sama. Fa innal karahata, karena hukum makruh itu ditekankan ketika kondisi tidak terpaksa. Wa amma inda adamihi, adapun saat terpaksa, fala karahata, maka tidak ada hukum makruh. Wa yu'ayyidu, dan ini dikuatkan oleh poin yang kedua, perkataan Ibnu Hajar sendiri di Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan lam yufsih al-musanni, penulis yaitu Imam Bukhari tidak menegaskan judul bab, makruhnya sholat di depan api ataukah yang lain. Catatan kaki dua, adapun makna yang dipahami oleh Al-Aini di Umdatul Qari dari judul bab Bukhari, bahasanya Bukhari tidak menginginkan hukum makruh, ini kurang tepat. Wallahu a'lam, nampaknya itu yang lebih tepat. Tidak menginginkan hukum makruh dari judul bab tadi. Bab orang yang sholat di depannya ada tungku atau api atau sesuatu yang disembah. Misalnya ada tambahan sesuatu yang disembah. Mau mengatakan itu tidak makruh. Karena beliau sudah melebarkannya. Masalahnya bukan hanya api. Dalilnya api, namun beliau kasih judul tungku atau sesuatu yang disembah, lalu niatnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih dekat maknanya sebagaimana kata Al-Aini, bahasanya Bukhari dengan judul bab tersebut ingin untuk mengatakan tidak makruhnya hal tersebut. Ya, maka masih perkataan Hajar, fa'il utama, maka dimungkinkan bahasanya maksud Bukhari adalah at-tafriqah, membedakan baina man baqiya dhalika bainahu, antara orang yang api itu baqiya ada di antara dia dan kiblatnya dan dia mampu untuk menghilangkannya atau berbelok tidak menghadapnya, dan orang yang tidak mampu, maka tidaklah makruh untuk orang yang kedua, yaitu yang tidak mampu. Itu pada awalnya belajar mengatakan demikian, dan pada akhirnya beliau tadi mengatakan yang telah kita baca. Kalau itu boleh. Kemudian bantahan yang ketiga, terdapat dari sejumlah ulama salaf membenci sholat menghadap api. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Muhammad Ibn Sirin, beliau benci sholat menghadap tungku atau menghadap baitina wa atau tempat api. Maka rikasnya Allah Ta'ala a'lam, di judul babnya Bukhari diperselisihkan apa maunya, ya. Kemudian nampaknya dan Ibnu Hajar punya perkataan yang menunjukkan kalau beliau membolehkan sholat menghadap api dan yang lain, asalkan maksudnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun alasan tasabuh tentu dalam masalah ini satu hal yang patut kita pertimbangkan, antara adanya prasangka kepada semacam itu tasabuh dan tidak. Kalau itu memang kemudian sholat di api khususnya orang Majusi, mereka punya api khusus yang disembah, yang ini ada di ruang khusus, di tempat khusus, nah, sholat di situ satu hal yang nilai tasabuhnya sangat tinggi. Namun orang yang sholat kebetulan mati listrik, kemudian di depannya ada lilin, di meja ada lilin, kemudian dia sholat di situ, maka penilaian tasabuh dalam masalah ini tentu tidak sekuat kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini ada bangunan khusus milik orang Majusi. Di situ ada apinya yang kemudian dijaga oleh penjaga api. Kemudian ada orang seorang Muslim sholat di situ meskipun lillahi ta'ala. Ini bentuk tasawufnya sangat kental. Tapi kalau rumah kita lampunya mati, kemudian akhirnya sholat di rumah, atau kemudian karena kondisi mati hujan lebat kita sholat di rumah, di depannya ada lilin atau api yang lain, seperti kita diletakkan di meja, kita sholat di depannya, kita sholat di belakangnya, maka layakkah ini kemudian dinilai tasabuh dengan Majusi penyembah api? Jika ilahnya itu tasabuh, maka nilai tasabuh di sini sangat rendah atau bahkan tidak ada. Tidak ada orang yang menilai dalam kasus ini wah ini wah salatnya tasabuh dengan majusi ya. Di depan dia ada lilin ya. Kemudian dia salat isya di situ. Kemudian poin selanjutnya yang keenam yang terakhir, sholat di atas kendaraan atau di atas mobil, maksudnya di dalam mobil, karena khawatir bahaya. Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan sah sholat fardu di atas rahilah kendaraan karena khawatir terpisah dari rombongan, atau husulud dararin karena mendapatkan madarat bil masyi ya, dengan berjalan karena ditinggal kendaraan akhirnya harus jalan kaki ya, madarat ya, melanjutkan perjalanan pakai jalan kaki ya, ketinggalan bis ya sudah karena tidak memungkinkan sholat secara normal waktunya mepet dan sebagainya sholat di atas bis supaya enggak kemudian harus jalan kaki melanjutkan perjalanan. Ibnu Qudamah di Al-Mughni mengatakan jika seorang mendapatkan madarat jika sujud di tanah dan khawatir kotornya tangannya, pakaiannya bintin dengan lumpur wal balal dan basah, maka boleh sholat di atas hewan kendaraannya dan sujudnya cukup dengan isyarat. Sumaqat Nukudama mengatakan, dilihatkan dari Anas, kalau Anas sholat di atas hewan tunggangannya fi tinin wa fi ma'in wa tinin, saat itu ada ya, di bawah, kalau di tanah itu terdapat air dan lumpur. Demikian juga ini dilakukan oleh Jabir bin Zaid, dan ini yang diperintahkan oleh Tawus dan Umarah ibn Ghaziyah. At-Tirmidzi dalam sunannya mengatakan, wal amalu ala hadha inda ahli ilmi, inilah yang dipraktikkan atau inilah yang jadi pendapat para ulama, di antaranya adalah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Kemudian poin yang ketujuh adalah bersegera untuk mengerjakan sholat saat mendung. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Malik, kami bersama Buraidah dalam satu peperangan di hari yang penuh dengan mendung. Maka sahabat Nabi Buraidah mengatakan, bersegeralah kalian mengerjakan sholat asar, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat asar habita amaluhu, maka terhapuslah seluruh amalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud dengan tabaqqir adalah bersegera mengerjakan sholat di awal waktunya. Makna asal dari tabaqqir mengerjakan sesuatu buqoh, dan buqoh adalah awal siang. Kemudian istilah buqoh digunakan untuk mengerjakan sesuatu di awal waktunya. Tentang hadis ini, man taraka shalatal asri habita amaluhu, maka menurut ulama yang mengatakan meninggalkan sholat sekali saja dengan sengaja kafir, maka maknanya jelas. Habitu amalu, hapuslah seluruh amalnya, kan dia murtad. Namun yang jadi masalah untuk yang tidak demikian, maka perlu mentakwil hadis ini apa maksudnya. Ya, dan apa yang dimaksud amaluhu, semua amalnya atau sebagian amalnya, dan apa dalil untuk mengatakan sebagian amal dan sebagainya. Kalau makna amaluhu di sini, kalau penjelasan Ibnu Qayyim di kitab beliau As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, amaluhu adalah amal dia hari itu. Amal dia sehari tersebut hapus. Bagi siapa saja yang tidak mengerjakan sholat asar pada waktunya. Kemudian pembahasan yang kelima tentang masjid dan kaitannya dengan musim dingin atau musim hujan, ya, ada tiga poin bahasan. Pertama, terputusnya sob karena sebab pendingin ruangan. Al-Albani rahimahullah ta'ala di silsilah sahih mengatakan, ketika membicarakan permasalahan sholat di antara dua tiang dan terputusnya sob, beliau katakan semisal itu terputusnya sob oleh al-madafi, penghangat ruangan yang diletakkan di sebagian masjid, wat'an dengan satu peletakan, ya tarab tabinhu dampaknya terputusnya sob. Tanpa ayat an-Naba' ada yang mengingatkan hal terlarang ini, tidak ada yang diingat, tidaklah diingatkan oleh imam masjid atau salah satu jamaah sholat. Kenapa kok bisa demikian? Karena jauhnya manusia yang pertama dari belajar agama, kemudian yang kedua tidak pedulinya mereka untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat atau dimakruhkan oleh syariat. Kemudian al-fawdha, kekacauan yang timbul karena jamaah ataukah tidak jamaah. Hadza ma yahdus katsiran, ini satu hal yang sering terjadi di banyak masjid. Sampai-sampai la yuthiru, masalah jamaah itu menimbulkan laghatan, suara gaduh yang besar, watashwish dan gangguan yang mengerikan, disebabkan banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Si A mengatakan ayo jamaah, si B mengatakan jangan jamaah, kemudian si C membela yang pertama, kemudian si D membela yang keempat, dan seterusnya. Gara-gara jamaah ataukah tidak jamaah? Wahada fi'alun, dan perbuatan ini tidaklah sepatutnya terjadi terutama di masjid. Syianatan lahu, dalam rangka menjaga masjid dari hal-hal yang yukhillu, merusak adab Islam dan akhlak yang diajarkan oleh syariat. Untuk menjelaskan hukum dalam masalah ini akan aku sampaikan dua poin. Yang pertama, imam sholat adalah pemimpin sikap, pemimpin yang menentukan sikap mau jamaah ataukah tidak jamaah. Beliau enggak jamaah ya sudah selesai. Beliau mau jamaah ya tinggal diikuti. Belalah yang yatahamal, menanggung tanggung jawab perbuatannya di hadapan Tuhannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu penjamin. Jika dia berbuat baik, ganjaran untuk dia dan untuk makmum. Jika dia berbuat jelek, dosanya dipikul oleh imam, walahum, dan ganjarannya untuk makmum. Lihat ke Imam Ahmad dari Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Maka siapa yang setuju dengan jamaknya imam, maka adalah dia jamak bersama imam. Dan siapa yang tidak ridha, tidak setuju jamak, dan dirinya tidaklah mantap untuk jamak, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia tetap sholat bersama si imam dengan niat sholat sunnah dan tatawu, sehingga tidak menimbulkan dan salah sangka dan macam-macam tuduhan dan prasangka dalam diri si imam. Pilihan yang kedua adalah dia pulang somitan sambil dia tidak usah ribut, ada hadian dengan tenang, tidak perlu kemudian teriak-teriak dan sebagainya. Nah, hadza tindakan ilah yamna, tidaklah melarang untuk diskusi dengan imam setelah selesai sholat, asalkan diskusi ilmiah dan pembahasan budiah penuh dengan cinta yang tujuannya wa mubtaghaha, tujuannya mengetahui kebenaran dan sampai pada kebenaran. Kemudian yang kedua, masjid itu memiliki kehormatan, mahabbah, memiliki wibawa, pemakanan dan kedudukan. Tidak boleh merusak kehormatan dan kewibawaan masjid dan menudainya. Diriatkan oleh Bukhari dari Sa'ib ibn Yazid, dia mengatakan, saya berdiri di masjid, lalu ada seseorang yang melempari kerikil padaku, dan kulihat ternyata yang lempar kerikil adalah Umar bin Khattab. Tujuannya supaya saya menoleh. Setelah saya menoleh, Umar mengatakan, pergi bawa dua orang itu kemari. Fajituhu bihimam, lalu membawa dua orang tersebut kepada Umar. Setelah ada di depan Umar, Umar bertanya kepada dua orang ini, siapakah kamu berdua atau dari manakah kamu berdua? Keduanya mengatakan, saya orang Taif. Umar mengatakan, seandainya kalian berdua penduduk negeri ini yaitu Madinah, aujak tukuma, akan kusakiti kamu berdua, akan kupukul sampai sakit. Kenapa? Apa salahmu? Tarfa'ani aswatakuma, karena kalian teriak-teriak di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul bab untuk hadis ini dari Bukhari adalah bab bersuara keras di dalam masjid. Ini isyarat dari Bukhari bahasanya hukum ini, larangan teriak-teriak di masjid itu bersifat umum untuk semua masjid. Meskipun teksnya secara khusus membahas Masjid Nabawi. Namun maksudnya adalah bersifat umum. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini statusnya marfu karena tidaklah Umar mengancam dua orang tersebut dengan jilid, dengan cambuk, illa ala mukhalafati amrin tauqifiyyin, kecuali karena menyelisihi perkara tauqifi yang berasal dari Nabi. Oh, dari mana kata-kata cambuk? Tadi kan hadisnya cuma mengatakan saya akan buat kamu sakit. Itu dicatatkan kaki sebagaimana dalam riwayat Ismaili. Ismaili adalah salah satu versi naskah Sahih Bukhari. Maka naskah Sahih Bukhari itu sampai kepada kita dengan banyak versi, tergantung jalur muridnya Bukhari. Ada jalurnya ini, jalurnya itu. Ada beberapa jalur. Ada yang kemudian jalur yang jadi populer, dan ada yang kurang populer. Maka kalau di riwayat Ismaili itu ditegaskan kalau itu mau disakiti dengan cambuk. Dan dia kan Imam Malik dan dalam Muwatta, dan Muwatta itu juga banyak versi. Tergantung jalurnya siapa. Maka di sini ditegaskan yang dipakai adalah riwayat Abu Mus'ab Az-Zuhri. Itu versi Muwatta. Yang ini boleh jadi ada perbedaan waw, fa-nya, perbedaan kemudian satu dua kata antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, satu versi dengan versi yang lain. Oleh karena itu maka orang sekarang tidak boleh bermudah-mudah ketika dia, ketika misalnya ada ulama hadis yang diketahui keulamaannya dalam bidang hadis mengatakan dalam riwayat Bukhari terdapat redaksi seperti ini, kemudian dicek di Bukhari, di Sahih Bukhari yang dia punya di rumah kok tidak seperti itu bunyinya. Maka ada banyak kemungkinan, di antara kemungkinannya lain versi naskah yang berbeda antara yang dimaksudkan oleh sang imam, sang ulama hadis dengan yang dimiliki oleh orang tadi di rumahnya atau di sambilannya, nah, atau di laptopnya. Anak Umar bin Khattab, bahasanya Umar bin Khattab membangun di samping masjid satu teras yang dia namai Butaiha. Fakana yakun, Umar mengatakan siapa yang ingin yalghab, gaduh, atau kemudian membaca syair, dan baca syair itu dengan suara yang lantang, atau kemudian bersuara keras, keluar dari masjid ila hadir rohbah, ke teras ini sana teriak-teriak. Di dalam masjid jangan. Catatan kaki tadi riwayat yang kita baca di riwayat Muwatta ini gua juga ada dalam riwayat Yahya. Nah, dan ini riwayat yang paling populer, riwayat yang paling populer untuk Muwatta itu adalah riwayat muridnya Imam Malik yang namanya Yahya, Yahya ibn Yahya. Dan Yahya ibn Yahya muridnya Imam Malik ini punya cerita yang khas, punya cerita yang unik. Ketika mereka ngaji di masjid bersama Imam Malik, ketika itu sedang asik pengajian, tiba-tiba datanglah ke kota Madinah gajah. Datanglah dari Madinah gajah ke Madinah gajah. Maka semua muridnya Imam Malik bubar kecuali Yahya ibn Yahya. Dan dia Yahya ibn Yahya ini orang Andalus, orang Spanyol. Dan dia jalan kaki sampai Madinah untuk belajar ke Imam Malik. Ketika datang kemudian nama lagi pengajian, datanglah gajah dan semua umat penduduk Madinah belum pernah lihat gajah ketika itu. Tidak ada televisi, tidak ada gambar gajah dan sebagainya. Maka ada makhluk aneh dan langka. Maka semua muridnya, semua santrinya Imam Malik bubar semua. Dan tinggallah tersisa Imam Malik sama Yahya ibn Yahya. Kemudian Imam Malik tanya, "Wahai Yahya, kenapa engkau tidak ikut lihat gajah? Kenapa engkau tidak ikut nonton lihat gajah?" Maka Yahya ibn Yahya mengatakan, "Wahai guruku ya syekhi, saya datang jauh-jauh dari Andalus itu untuk melihat Malik dan bukan untuk melihat gajah." Saya datang jauh-jauh dari Spanyol kemari itu untuk lihat Malik, bukan untuk lihat gajah. Maka biarin ada gajah, saya mau lihat Malik. Itu Yahya ibn Yahya. Dan karena ketekunan dia dalam belajar dan kesungguhan dia dalam belajar dengan Imam Malik, meskipun dia adalah termasuk murid belakangan datangnya, murid yang datangnya belakangan, bukan termasuk murid awal-awal, murid belakangan ya, meskipun dia datang belakangan, dia kemudian menjadi yang menjadi orang yang paling populer versi muwatta'nya, yang paling populer Yahya ibn Yahya Al-Andalusi. Ini yang paling populer di dunia Islam saat ini adalah muwatta riwayat Yahya ibn Yahya Al-Andalusi. Nah, itu ada di riwayatnya Yahya, ada namun balaghon duna sanadin, tanpa sanad, cuma ada balaghon. Balaghon itu perkataan Imam Malik, balaghoni gitu. Jadi Imam Malik mengatakan, balaghoni anna Umar bin Khattab, telah sampai kepadaku cerita dan keterangan bahwa Umar bin Khattab begini, begini, begini. Namun dari Syekh Ali, dari penulis, akan tetapi mausulun, riwayat ini bersambung dengan sanad yang sahih, indal qa'nabi, yang dijadikan oleh qa'nabi, kemudian Mutarib dan Abu Mus'ab, semuanya dari Malik, dari Abi Nadir, dari Salim, dari Ibn Umar, dari Umar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Istidkar. Nah, ini juga versi-versi muwatta qaq nabi. Maka ada muwatta versi qaq nabi, versi Mutarib dan versi Abu Mus'ab. Kalau di tiga versi ini disebutkan sanadnya. Kalau di versinya Yahya ibn Yahya cuma balaghani. Sebagaimana keterangan dalam Al-Istidkar. Ya, artinya Ali tidak atau tidak punya atau tidak ngecek muwatta versi qaq nabi dan seterusnya, namun beliau dapat dari rujukan sekunder yaitu Al-Istidkar karya Ibn Abdul Bar. Waqad saqata, dan telah hilang dari cetakan muwatta versi Abu Mus'ab, Takrir Dr. Bashar Awad Ma'ruf, hilang darinya kata-kata dari Ibnu Umar, dari Salim, dari Umar. Falistatur alaihi, maka ini perlu ditambahkan badannya. Ya, maka di antara adab masjid adalah tidak boleh teriak-teriak di masjid kecuali karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, semacam suara imam, demikian juga untuk ilmu atau pengajian. Adapun tidak teriak-teriak yang lain, atau kemudian untuk membacakan syair, maka ada riwayat hadis riwayat Tirmidzi yang menunjukkan bolehnya hal tersebut dilakukan di masjid. Namun kalau misalnya untuk latihan bela diri, kemudian teriak-teriak, atau kemudian bahkan untuk nyanyi, atau kemudian untuk dan sebagainya yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka itu satu hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Kemudian poin yang ketiga, menegakkan sholat di waktu aslinya setelah jamak di dalam masjid. Wahata sholat ini adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan jamak. Karena sebagian orang ada yang tidak mendapatkan jamak, fafat tahun ketinggalan jamak. Dia sampai ke masjid, ya sudah bubar misalnya. Dan ada orang yang tidak yashhadhu aslan. Dia tidaklah menghadiri sholat yang dijamak ketika itu sama sekali, boleh jadi karena aktivitas atau karena sakit. Maghrib dia sakit, pusing dan sebagainya, tidak kuat ke masjid. Akhirnya dia di rumah. Dan waktu Isya dia merasa sudah nyaman, enteng dan pergi ke masjid. Fal masjid al majmu' fihi, maka masjid yang diadakan salat jamaah padanya tetap diadzan fihi. Tetap diadzani di waktu salat yang biasanya. Wa tuqamu fi salat, dan tetap ada iqamah untuk salat. Ala wajib tabi'i sebagaimana biasanya. Lisababil mazkur, karena alasan yang telah disebutkan. Baqa'an alal asli, mempertahankan kondisi asal. Walaysa yujad, dan tidaklah dijumpai mas yang menyelisih apa yang aku sebutkan di atas, dan tidak ada kebimbangan tu'aridu yang melawan perlawanan dengan apa yang aku jelaskan. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita telah selesaikan bahasan tentang seputar sholat berkaitan dengan musim dingin atau musim hujan dari ahkam syita fi sunnah al-mutahhar. Di pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab yang lain, puasa, kemudian zakat dan jihad seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.